Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? نَارٌ حَامِيَةٌ. Yaitu api yang sangat panas.